Kau pikir aku akan berlari mengejarmu, memohon untuk kembali. Waktu kau tak lagi di sisi, ku lalui hariku sendiri. Kau pikir aku akan menangis dan menyesal, meratapi nasibku. Simpan saja pikirmu itu, kubur dalam anganmu. Aku bukanlah si pecundang, aku adalah sang pemenang. Pergi tinggalkan diriku. Kau pikir aku akan menangis.